curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ini cerita-ceritanya anak bocah sekolah kan SD ya. Kelas teduh, jenisnya Suyatno. Ini Suyatno ini cerita-ceritanya bocah terkenal paling deblek anak sekolah. Pendidikan ngapa-ngapain. Nah, ini satu hari esok-esok pelajaran matematika kayak apa tiliki. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Anak-anak kepriwe bukan sing mlebu nyong toko, sing mlebu nyong toko mlebu. Wah, bocah siji tok sing mlebu ya. Ayo sangar temen kan ada mlebu kok. Iki kanca-kancamu pada nanti ge pada mlebu ge. Alah, harus tokon kancane nyong lah, kancane nyong iki jaring, bebas sekolah. Napa? Lah mriko padha badune, sekolah bangun drafak, sekolah gawe drafak. Wah, terus ngapa-ngapain ditangani drafak. Kelas 1 butuh kelas 6, kalau kita ulang dengan Rika kabar. Kelas 1 butuh jam 6, kelas 2 butuh jam 10, kelas 3 butuh jam 0. Si kelas 6 malam lagi banget, sekolah-sekolah jam 3 esok, jam ngapur banget ya jam. Kata priwe sih, yang ada bentahun bukunya harus ganti, bentahun tapi bukunya ganti, baik. Kata-kata ngarah bati, baik. Dendam dengan ceritanya apa? Udah dari guru orang gede-gede bayarannya. Profesinya tajak guru, sambinannya gue adol buku, wah. Kalau kelambis yang gawe gimana bener sungguh banget kayak rokok dia perang karung di donde yobral. Dah, kurang ajar pak ya. Kau ngomong karo guru nih, kau mani-mani nih kau itu. Kau mani-mani nih ngomong karo guru nih, apa kayak gue? Bis, kanca-kancamu gelem sekolah yang ngono, orang gelem mangkat yang ngono, arep macul yang ana, arep jaring yang nyongar urusan. Arep pada bodoh nyong, arep pada remang, arep pada mati nyong, arep pada lanjut. Wah, pantesan. Wala roh, bu guru. Pantesan, lu buat temen lu bodoh, payu-payu. Guru kelak gak kayak gue, sudah ngasih gelem mereka. Udah nih, jadi wong wadung mandan nalu sending, mandan wibawa sending. Udah di wong wadung, guru mana ngomongnya kayak gue. Oh, ya lah payu-payu, Rika, butuh kapan doa yang ngono. Wis, gue jangan penantang, menyesal. Pelajaran. Pelajaran kayak apa maning, kayak pengen maning, gak main dokasin, priwe. Oh pelajaran, gak main dokasin, bae. Wong anak murid telung puluh gak dokasin kabe. Sing lima kok dicicipi murid deh, sing selawin nanti kayak di tol darat, di pangan darat, priwe. Kok main tak suak-suak lamben, apa kurang ngajarin ya? Nah, bisa rasa kesuwen, nah pelajaran apa kek, pelajaran apa kek? Hari ini pelajarannya adalah belajar mengisi biodata. Astagfirullahaladzim. Wangi pelajaran kok anak sih mutu si Jia. Gimana nih, gak mendokasin. Kelas loro pelajaran gak bisa rundeng. Kelas si Jia setahun, gak nih pelajarannya kok pelajaran ngetoki kuku, bae. Bisa sekolah apa kaya. Wah, diulang apa orang? Wah, gendem diulang nang, lo ngapa orang kowe? Hah? Gurune salah gurune. Oh, pancen guru kentir. Ngomong apa kowe? Ngomong apa kowe? Ah, orang. Terus kaya gendem juga pelajaran apa kaya. Pelajaran ngisi biodata. Biodata apa? Ya kan nulis jenengannya nakono siapa, ramamu siapa, umayan nanti. Oh kaya gue. Kaya gue baru sangat langel. Terus kaya nanya kong isi apa kaya? Nih, kaya kertasnya. Isi ya. Loh, lari kan paling diri kak. Tunggu mendoan. Astagfirullahaladzim, ini gampang lah menjadi guru. Sampai tegak terus mektu gari itu mendoan. Karena si priwirika, ini banget ditenggonin. Yang ngurung ngerti, ngurung paham kaya. Ini gak kasih ngarep takon. Oh kaya gue. Kaya gue nakanya baca dengan rumah lah. Bukan ulang pikirannya menduan, boy. Terus kini unis apa ke? Tapi nak orang pertanyaannya apa? Nama lengkap. Ya ditulis nama lengkapmu siapa? Oh kayak gue ya. Kayak gue. Ya terus ke guru nomor loro ke? Alamat sekarang ditulis orang ke? Ya ditulis. Oh iya iya iya iya. Ya. Terus jumlah saudara kandung guru ditulis orang? Ditulis. Apa? Ditulis. Ditulis mana ke ya? Ditulis. Oh iya iya iya iya iya. Terus gimana ibu guru? Apa mana ibu guru? Nama orang tua ditulis ora? Ditulis. Alamat orang tua ya ditulis? Ditulis. Ya orang kaya gue ibu guru kan orang artinya takon ya. Ya bis nyontek tuh menduan sit. Tapi odol tok nang kenek pancen. Eh kok disit bu guru kok disit aja nunggu disit kayaknya. Tesen aja gimana urut lagi sih nyorok paham kek. Apa maning? Kayaknya gimana kek nyorok paham kek jantro. Jenis kelamin orang tua ditulis ora, Bu? Wis sing kowe ora usah ditulis, digambare digambar. Lho, gambar apa? Gambar apa? Mas karo-karo ngono, gambare kowe beduk yang ngono, digambare pring yang ngono, digambare manuk yang ngono, digambare bom yang ngono. Dereng dom kaya wong cilik temen, wah. Dereng guru kesuh. Ya ditunis. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.